الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله. Sesungguhnya ucapan kedua orang ini kembali ke siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Yaitu atargabu amillati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak senang dengan agama bapakmu sendiri? Yaitu Abdul Muttalib. Ucapan kedua orang ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan kepada pamannya la qul la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Tapi ditimpali oleh dua orang kafir ini, musyrik ini, atargabu amillati Abdul Muttalib. Ucapan dari dua orang ini istikbaran anil amali bimadluliha. Sebagai bentuk pembangkangan, ketakaburan dari dua orang ini untuk beramal dari keharusan la ilaha illallah. Kama qala Allah taala anhuma taywa an amsalihima, sebagaimana Allah berkata tentang kedua orang ini dan yang serupa dengannya, min ulaikal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dulunya idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Barakallahu fikum. Mereka membangkang. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, sambil mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami hanya untuk mengikuti orang syair lagi gila ini. Yani yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Faradda alaihim biqaulihi, maka Allah membantah ucapan mereka dengan firman-Nya bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan Muhammad itu datang membawa kebenaran dan membenarkan seluruh rasul yang datang sebelumnya, bahwa semuanya mengajak dengan ajakan yang sama. Apa itu? Ketauhidan. Semua nabi mengajak kepada ketauhidan. Wa saddaqal mursalin. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah lidalalatihi ala nafi ibadatihimul aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka teranglah di sini anna istikbarahum, karena pembangkangan mereka, sesungguhnya pembangkangan mereka, keengganan dan ketidakmauan mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, apa? Lidalalatihi ala nafi ibadatihi, karena la ilaha illallah mengandungi bantahan dan penolakan terhadap apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Kita ulangi lagi bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Paham barakallahu fikum. Mereka juga puasa, mereka juga haji, mereka umrah. Musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, mereka memuliakan Ka'bah, mereka menjamu dan melayani para jamaah haji dan mu'tamirin. Mereka juga bersedekah, mereka banyak melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga menyembah yang lainnya, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. 360 patung yang mereka pasang di dalam dan di luar Ka'bah. Mereka sembah Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Lah ketika mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, yang mau mengatakan secara otomatis mereka menyatakan tidak bolehnya menyembah selain Allah SWT, dan secara otomatis mereka pun meninggalkan tuhan-tuhan itu. Barakallahu fikum. Dan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara yang lainnya yang enggan, ya mereka tidak mau menyebutkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah, di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keangkuhan mereka, penolakan mereka untuk mengatakan la ilaha illallah karena la ilaha illallah mengandungi bantahan terhadap perbuatan mereka mempersekutukan Allah yang mereka sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allati kanu ya'budunha min dunillah. Fa inna dalalata hadhil kalima ala nafi dzalika dalalatun tadallalatu tadammun. Karena penunjukan la ilaha illallah ni kalimat ini adalah nafyu dzalika dalalatu tadammun, mengandungi. Lah ketika orang mengatakan la ilaha illallah, bahwa apa? Kandungan dari kata-kata ini adalah bantahan terhadap apa? Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan ini la ilaha. Ini kan apa? Penafian, penolakan, pengingkaran, tidak ada tuhan yang boleh disembah siapapun dan apapun. Kemudian isbat, penetapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa dalalatuha alaihi wa alal ikhlasi dalalatun mutabaqah. Dan penunjukan la ilaha illallah atas keikhlasan adalah dalalatun mutabaqah, ini kecocokan. Wa min hikmatir rabbi ta'ala fi 'adami hidayati abi talib ila al-islam liyubayyana li'ibadihi anna dhalika ilayhi. Hikmah di balik kejadian ini bahwa Allah tidak memberi hidayah kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memberi taufik untuk masuk Islam, liyubayyana li'ibadihi, untuk Allah terangkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, bahwa anna dhalika ilaihi, bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberi hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik. Bukan karena dekatnya seseorang kepada Rasul atau jauhnya, bukan. Barakallahu fiik. Betapa jauh nasab barakallahu fikum Rasulullah SAW dengan Bilal. Entah di mana ketemunya. Seandainya mau diurut sampai ke Nabi Adam. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah Bilal dan tidak memberi hidayah kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal begitu dekatnya sang paman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya untuk Allah terangkan kepada manusia bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-qadiru 'alaihi duna man siwah. Bahwa dialah Allah, hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk itu. Falau kana indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulubi wa tafrijil kurub wa maghfiratid dhunubi wan najati minal adab wa nahwi dhalika syai'un lakana ahqqan nasi bidzalika wa aulahum bihi 'ammuhu. Seandainya milik Allah Subhanahu wa taala, seandainya nabi ini memiliki, barakallahu fikum, yakni dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqihi, makhluk yang termulia. Baik. Seandainya nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk memberi hidayah. Baik. Memiliki kemampuan tafrijul kurub, yakni menghilangkan dari seseorang kesusahannya, wa maghfiratid dzunub, mengampuni dosa. Seandainya ini milik Rasulullah, wa najata minal adab, terbebaskannya seorang dari adab, wa nahwi dzalika syai, seandainya itu adalah milik Rasulullah, la kana haqqan nasi bidzalika wa aulahum bihi ammu. Maka orang yang paling pertama yang berhak untuk mendapatkan itu semuanya adalah sang paman. Ya kan? Betapa tidak sang paman yang memelihara Rasulullah dari kecil, melindungi, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semestinya sang paman ini yang diberi hidayah, ya kan? Semestinya sang paman ini yang diberi apa? Kemudahan, diampuni dosanya, dijauhkan dari azab. alladzi la yahutu alladzi kana yahutuhu wa yuhmihi wa yahmihi wa yanzuruhu wa yuhmihi. Sang paman ini, kenapa beliau, yaitu kenapa sang paman ini yang paling berhak untuk mendapatkan ini, seandainya Rasul yang memiliki semuanya, yang memiliki pengampunan, yang memiliki barakallahu fikum hidayah dan seterusnya, sang pamanlah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Karena alladzi kana yahutuhu, karena sang paman inilah yang dulunya senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindunginya, menolongnya. Baik, wa yawihi, yawihi yaitu ya, memasukkannya ke dalam anggota keluarganya. Barakallahu fikum. Fa subhana man baharat hikmatuhu al-uqula wa arsyada al-ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidih wa ikhlasil amali lahu wa tajridih. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan akal ini tercengang karena hikmah-hikmahnya. Wa arsyada al-ibada ila ma yadulluhum, dan dengan hikmah ini menunjukkan hamba kepada apa yang yang menjadikan mereka mengenal, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan mengikhlaskan amal dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi orang sekarang ini yang katanya dia keturunan Nabi. Barakallahu fikum. Dia keturunan Nabi, kemudian dia melakukan apa yang pengen dia lakukan. Barakallahu fikum, dari kemungkaran bahkan kekufuran. Sambil mengatakan, oh, orang ini kok keturunan Nabi, mesti masuk surga. Siapa yang beri jaminan? Jaminan masuk surga itu hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, apakah dia keturunan Nabi atau bukan. Barakallahu fikum. Baik. Tidakkah mereka mendengar kisah ini, sang paman, kerabat dekat Rasulullah SAW, paman Rasulullah SAW, atau Nuh AS putranya sendiri, atau Nabi Nuh istrinya, Lut juga demikian. Orang terdekatnya Rasul. Kalau memang dia tidak bisa, kalau memang dia tidak beriman, tidak beramal saleh, maka tidak ada manfaat kedekatan dia dengan Rasul. Barakallahu fikum. Kedekatan itu barakallahu fikum termanfaatkan ketika orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qawluhu fakana akhiru ma qala, maka akhir dan akhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib, ini al-ahsan fihi ar-rafu, ini fakana akhiru ma qala ala annahu ismu kana, kana akhiru, kana wa jumlatu huwa wa ma ba'daha al-khabar. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib, maka akhir dari apa yang dia ucapkan adalah bahwa dia tetap di atas agama ayahnya, agama nenek moyangnya. Qawluhu ala millati Abdul Muttalib huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-zahiru anna Abu Talib qala ana. Yang zahir di sini bahwa Abu Talib tetap, dialah yang mengatakan saya ada di atas millahnya Abdul Muttalib. Faghayyarahu rawi, adapun rawi merubahnya. Barakallahu fikum. Merubahnya. Istikbahan di lafdil madkur. Karena menganggap jelek kata-kata itu, karena menisbahkan ke orang yang membicarakannya atau menukilkannya. Paham lebih kum? Baik. Rawi yang meriwayatkan ini, barakallahu fikum, siapa? Al-Musayyab. Baik. عن ابن المسيب طيب يعني سعيد بن المسيب مسيب بن هزن مسيب Ibnu Hazm yang meriwayatkannya, yang hadir juga di tempat itu. Ketika dia menukil ini, dia tidak mau menukil kata-kata ana yang diucapkan oleh Abu Talib. Karena kapan dia menukil, seakan-akan dia juga termasuk apa? Dia mengucapkannya. Akhirnya dia rubah dari kata-kata ana menjadi apa? Huwa. Fakana akhiru maqala huwa. Maka jadilah akhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah dia. Ini kembali ke Abu Talib. Barakallahu fikum. Dia di atas milahnya Abdul Muttalib. Walaupun Abu Talib mengatakannya dengan kata-kata ana. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Abu Talib ketika dia mengucapkan kata-kata ini mengatakan ana. Jadi, sebenarnya boleh juga rawi mengucapkannya. Barakallahu fikum. Tapi terkesan bahwa dia juga bagian dari ucapan itu atau orang yang mengucapkannya. Jadi, istikbahan dianggap tidak pantas, tidak layak. Wahya minat tasarrufatil hasanah, ini termasuk tindakan yang bagus merubah lapat itu, barakallahu fikum. Walaupun bukan begitu lapat yang sesungguhnya, tapi orang tahu bahwa apa yang mengatakan, agar seorang tahu bahwa yang mengatakan itu siapa? Abu Talib sendiri. Sayyid qawlu wa aba yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib sampaman ini enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Qala al-hafid hadha ta'kidun min ar-rawi fi nafyi wuqu'i dhalika min Abi Talib. Ini penguat dari rawi al-Musayyab ibn Hazm. Dari rawi fi nafyi wuqu'i dhalika min Abi Talib. Yani dalam memberikan keterangan penekanan penguat bahwa Abu Talib memang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu bikum. Qala al-musannif wa fihi ar-radd ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Tayyib. Wa madarratu ashabi as-su'i 'ala al-insan wa madarratu ta'dhim al-aslaf ay idza zada 'ala al-mashru'. بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. Di sini kata beliau, wabi ar-radu ala man za'ama islam Abdul Muttalib. Di sini bantahan telak bagi siapa saja yang mengira bahwa Abdul Muttalib masuk Islam. Barakallahu fikum. Ya, walaupun sesungguhnya dia mengakui keislaman siapa? Dia mengakui kebenaran dibawa oleh sang ponaan, apalagi ada bait-bait syair yang menunjukkan bahwa dia sangat mengakui, mengagumi agama ponaannya ini. Barakallahu fikum. Cuma karena barakallahu fikum, ya, tayyib, aslaf, barakallahu fikum, ta'zimul aslaf, pengagungan terhadap orang-orang yang telah lalu. Barakallahu fikum. Sang Nabi kita saja barakallahu fikum tidak mampu melakukan apa-apa kecuali sekedar mengajak sang paman. Barakallahu fikum. Apalagi ya kita dengan orang dekat kita, kalau memang dia tidak mau, ya tidak ada kemampuan kita lebih dari itu, menasihati, mengingatkan. Orang dekat kita ya mungkin orang tua kita, paman bibi kita, saudara kita, anak kita, ponaan kita, barakallahu fikum. Ini menunjukkan sangat bahwa Abu Talib mati di atas kesyirikan. Apalagi kedua orang tua beliau. Yani Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah, ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati di atas kesyirikan. Barakallahu fikum. Mati di atas kesyirikan. La haula wa quwwata illa billah. Dan ada orang yang mau memaksakan kehendaknya dan mengatakan, "Oh, Allah SWT membangkitkan, menghidupkan ulang kedua orang tua Rasulullah, kemudian bersyahadat, kemudian mati ulang. Subhanallah. Dalil yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam kondisi kafir sangat banyak. Barakallahu fiikum. Sangat banyak. Taib. Wa madarratu ashabis su. Di sini juga faedah yang bisa diambil bahwa jeleknya berkawan dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Jeleknya berkawan, berteman dengan mereka karena mereka akan menyeret-nyeret kita ke dalam apa yang mereka lakukan. Perlahan tapi pasti. Barakallahu fiikum. Atau minimal kita mendiamkan kemungkaran mereka. Ya kan? Jadi, tamang. Tidak enak menasihatinya, menegurnya. Padahal dia tahu salah, tidak boleh. Ya karena teman akhirnya dia diamkan, tidak mau dia nasihatin, tidak mau dia ingatkan. Ini bahaya. Jadi, mengajak kepada kekufuran. Madarat ashabis su'u alal insan, jeleknya berkawan dengan barakallahu fikum orang-orang jahat. Barakallahu fikum, orang-orang jahat dari kalangan musyrikin, kufar, munafikin, fasik dan orang-orang fasik. Termasuk masuk berkawan ini kalau ikut-ikut di Facebooknya berkawan, barakallahu fikum, di Twitternya atau Instagramnya, ya kan dia akan posting-posting di sana apa yang barakallahu fikum dia anggap bagus, dan yang mengikutinya adalah orang-orang yang sepakat dengannya, mengiyakannya. Barakallahu fikum. Baik. Ini termasuk berteman di dunia nyata dan di dunia maya, bahkan boleh jadi lebih jelek. Barakallahu fiikum. Kalau di dunia nyata mungkin orang-orang yang ada sekitar kita kan kita tidak ketemu dia kecuali di waktu-waktu tertentu. Paham? Barakallahu fiikum. Nah ini kalau dia ikuti orang yang dia kagumi, barakallahu fiikum, dia akan lihat tulisannya, dia akan lihat postingan-postingannya. Ya. Kan ada tampilan-tampilannya. Notifikasinya, kenapa ya dia bilang begini? Kenapa dia bilang begini? Kan ada tanda, ya kan begitu? Barakallahu fiik. Singkat-singkat dipenye, tek, keluar ya apa yang dia bilang itu, apa yang dia posting, apa yang dia. Maka sama, barakallahu fiik. Di zaman dahulu, zaman sekarang ini. Pertemanan di dunia nyata dan bermain di dunia maya sama saja. Barakallahu. Jeleknya berkawan dengan orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang kafir, fasik. Wakana al-halaf huna lita'kidi, wakana al-halif awal, wakana al-halif huna lita'kidi al-azmi ala al-istighfar tatyiban li nafsi Abi Talib. Baik. Afan qawluhu apa namanya? Ashabus su. Ini jeleknya berkawan dengan orang-orang jahat, pelaku maksiat. Wa madarratu ta'dhimil aslab, bahayanya dan jeleknya mengagung-agungkan nenek moyang. Kalau nenek moyang kita bagus ya alhamdulillah enggak apa-apa. Silakan berbangga dengan nenek moyang yang bagus, bahwa mereka orang soleh, mereka orang baik, mereka orang yang taat lah. Tapi kalau ternyata mereka adalah orang kufar, melakukan kesyirikan, melakukan ini, maka tidak boleh orang berbangga dengan itu. Ida zada al masyru, ini kalau dia sudah sampai melanggar syariat kita, dia sudah kabir, musyrik, fasik. Tabarakallah. Kalau orang tua itu bagus, bahkan boleh seseorang diingatkan dengan moyangnya yang soleh, yang bagus. Barakallahu fiik. Ketika dianya, ini orang belakangan ini, berbuat kejelekan, berbuat tidak baik, bisa diingatkan tentang nenek moyangnya yang bagus, yang soleh, yang taat. Barakallahu fiik. Yang hebat misalnya. Seperti misalnya ketika Maryam alaihissalam membawa putranya Isa dalam keadaan rakyat, masyarakat tidak tahu. Barakallahu fikum. Kalau memang demikian yang Allah kehendaki padanya, bahwa hamil dia dan melahirkan anak tanpa seorang suami dan anak tanpa seorang ayah. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang pada saat itu mengatakan, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, wahai ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi, bapakmu itu orang soleh. Barakallahu fikum. Bukan orang jelek. Bukan penjahat dia. Dia orang baik-baik, dia orang soleh. Wa ma kanat ummuki baghiya. Dan juga ibumu bukan perempuan, barakallahu fikum, pelacur. Barakallahu fikum. Ibu bapakmu ini, wahai Maryam, orang baik-baik. Kenapa engkau bisa mendatangkan anak tanpa engkau memiliki suami? Ya taunya mereka kan, kalau begini berarti tidak ada jalan kecuali melalui proses perzinahan. Kan begitu. Kapan mereka yakin bahwa betul-betul Isa ini adalah anak yang dilahirkan tanpa proses apa? Apa proses perzinahan dan yang lainnya? Barakallahu fiik. Memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Maryam mengatakan dan beri syarat asyarat ilaihi. Nanti Maryam mengisyaratkan kepada putranya. Ini ajak bicara, maksudnya ajak bicara ini anak. Kalau kalian tidak percaya, kalau kalian masih menghujat-hujat aku, menyalah-nyalahkan aku. Baik. Fasyarat ilaih. Halu kaifan ukallimu man kana bil mahdi sabiyya. Serempak mereka mengatakan, bagaimana bisa kita mengajak anak yang baru saja lahir untuk berbicara? Sampai tidak mungkin. Pada saat itulah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma lam yakun wa barram bi walidati. Di sini barakallahu fikum wajhu syahid wa barram bi walidati. Aku diperintahkan oleh Allah SWT dan Allah menjadikan aku anak yang berbakti kepada ibuku, tidak disebutkan ayahnya. Barulah mereka percaya bahwa apa? Bahwa memang ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui proses pernikahan dan bukan melalui proses perzinahan. Barakallah, Allah menghendaki Isa lahir dari seorang ibu saja. Jadi, barakallahu fikum. Kalau moyang kita soleh, ya enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Bahkan boleh jadi kita diingatkan kalau kita yang kurang, kita yang salah. Wallahul musta'an. Wa dharratu ta'zim al-aslaf. Idza zada 'ala al-mashhur. Bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjah yurja'u ilaiha 'inda at-tanazu'. Baik. Di mana kalau terlalu mengagungkan pendahulu-pendahulu, berkata orang tua kita dahulu, berkata ini, ini dijadikan patokan ketika terjadi apa? Terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, akhirnya kembali kepada ucapan nenek moyang, bukan kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa itanazatum fi syai'in apa? Ini faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tuhibbuna Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai. Ah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jika terjadi perselisihan, pertikaian, percekcokan di antara kita, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua aspek kehidupan kita ini ada barakallahu fikum tuntunannya, ada arahannya. Baik. Kita cukupkan sampai sini lah. Subhanallah. Alhamdulillah.